menghukum, mengazab atau memberikan hukuman terhadap manusia yang lain. Iya. Nah, hadis ini adalah nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang di dunia menghukum manusia yang lain dengan berbagai macam hukuman, siksaan, entah itu modelnya ya cambukan atau pukulan ataupun yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa merekalah yang akan mendapatkan siksa yang paling besar di antara orang-orang yang mendapatkan siksa yang besar, orang-orang yang di dunia yang senantiasa menghukum orang lain dengan siksaan yang tidak wajar, dengan siksaan yang keras. Dan tentunya hadis ini tertuju kepada mereka yang memiliki kekuasaan, mampu menghukum orang lain dengan kekuasaannya. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam mereka agar mereka dalam menghukum dan memberikan hukuman ya, tidak berlebihan sehingga hukumannya tidak manusiawi. Dengan itu mereka akan digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang mendapatkan siksa paling keras. Sebagaimana telah kita lewati, di antara orang yang paling keras siksanya adalah al-musawwirun, orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Iya. Dan ini di hadis ini adalah hadis yang menunjukkan ada selain orang-orang yang menggambar makhluk hidup yang mendapatkan siksa paling keras, yaitu orang yang paling keras dalam memberikan hukuman kepada manusia. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Shihab Ibn Hizam, beliau melewati negeri Syam. Ketika beliau melewati negeri Syam, beliau melihat ada manusia atau penduduk dari negeri Al-Anbat sedang dijemur di terik matahari dan kepala mereka disiram dengan air, disiram dengan minyak. Ya, bisa dibayangkan, secara tidak langsung mereka apa? Digoreng hidup-hidup dengan matahari. Ya, dilepas bajunya, disiram minyak, dijemur di terik matahari. Subba ala ru'usihim az-zait. Ya. Faqala ma hadza? Lalu Ibnu Hizam bertanya kepada orang yang ada di sekitar wilayah tersebut, apa ini? Kenapa orang ini dijemur di bawah terik matahari? Qila yu'adzabuna fil kharraj. Mereka dihukum karena tidak membayar upeti, jizyah. Mereka itu kafir dhimmi, yang terlambat membayar jizyah. Sehingga mereka dihukum dengan hukuman yang seperti itu. Iya. Faqala Hisham, maka Hisham mengatakan, ashadu la sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku bersaksi, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'adzibu alladhina yu'adzibuna an-nas fid dunya, sesungguhnya Allah akan menghukum, mengazab orang-orang yang mengazab manusia di dunia dengan sesuatu yang berlebihan, sebagaimana tadi ya, dijemur, disiram minyak, yang tentunya ini hukuman yang berlebihan. Demikian. Dan tentunya ini hanya sebagai contoh. Di antara contoh jenis hukuman, mungkin di sana ada yang lebih kejam daripada ini. Iya. Maka, ya, hendaknya orang-orang yang memiliki kekuasaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka tidak menghukum dengan hukuman yang tidak wajar. Iya, siapapun itu, baik dari kalangan penguasa atau seseorang yang memiliki, ya, anak buah, atau seorang ayah terhadap anaknya dan istrinya, ketika menghukum, hukumlah dengan hukuman yang wajar, hukumlah dengan hukuman yang, ya, tidak membinasakan dan tidak, ya, melampaui batas. Demikian. Ini adalah sebagai pengingat bagi mereka yang memiliki kekuasaan di tangannya. Naam. Iya. Seperti apa contohnya? Misalkan tidak wajar seseorang menghukum dengan memotong kemaluan, misalkan mengkebiri, atau ya, memotong bagian salah satu tubuhnya bukan karena kisos tangannya dalam kondisi hidup-hidup. Iya. Atau yang lainnya. Ya, yang tidak wajar dan tidak ada keterangannya dari Islam. Kemudian di sini Asy Muqbil dalam babnya menyebutkan bi ghairi haq, orang yang menghukum manusia tanpa hak. Jadi yang terancam itu adalah mereka yang menghukum tanpa hak. Adapun yang menghukum manusia dengan hak, dengan benar, maka tidak terkena dengan hadis ini. Penguasa, para penguasa yang memiliki kekuasaan, yang menghukum, ya, rakyatnya menghukum, ya, seseorang dengan hak, maka dia tidak termasuk kepada hadis ini. Seperti apabila seseorang ditegakkan kepadanya rajam dalam keadaan ia terbukti telah berzina, dirajamlah dia dengan dilempari dengan batu. Tentunya ini hukuman dan juga akan terasa sangat menyakitkan bagi orang yang tertimpa hukuman. Iya. Namun dia dihukum dengan dilempari dengan batu karena hak. Iya. Atau seseorang dicambuk 100 kali. Atau seseorang, ya, kisos, ya, dihukum karena kisos, potong tangan, dipotong tangannya, demikian, potong, memotong jari, dipotong jarinya, motong gigi, satu gigi dipotong giginya, asin nubisin, wal juruh kisos, gigi dengan gigi, wal juruh dan juruh luka dibalas dengan luka, itu dilakukan karena hak, karena kisos, maka tidak termasuk. Jadi hadis ini adalah tertuju kepada mereka yang menghukum manusia tanpa hak. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya. Ittikhadul kubur masajid. Dosa besar yang berikutnya, menjadikan kuburan sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Asy Muqbil rahimahullah membawakan hadis dari sahabat Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min syararin nas, sesungguhnya di antara sejelek-jelek manusia. Man tudrikuhus sa'atu wahum ahya. Orang yang mendapatkan hari kiamat dalam kondisi hidup. Orang yang mendapatkan hari kiamat dalam keadaan hidup. Wa man yattakhidul qubura masajida. Dan orang yang menjadikan kubur sebagai masjid. Ya. Nah, hadis ini adalah hadis yang menjadikan atau yang dijadikan dalil oleh beliau, oleh Syekh Muqbil, bahwa menjadikan kubur sebagai masjid itu adalah dosa besar. Dari sisi mana dosa besarnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid itu syararun nas, seburuk-buruk manusia. Waliyadzubillah. Nah, seburuk-buruk manusia yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Dalam hadis Aisyah, Aisyah ketika itu mengkisahkan bahwa Ummu Salamah pernah hijrah ke Habasyah dan pernah masuk ke gereja orang-orang Nasrani dan menjelaskan kemegahan gereja mereka, tempat ibadah mereka, dan gambar-gambar orang-orang saleh yang ada di bangunan gereja tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan, "Haula idza mata fihim rajulun salih banau ala qabrihi masjidan." Mereka itu apabila meninggal di tengah-tengah mereka orang saleh, maka mereka membangun di atasnya masjid, di atas kuburan tersebut. Masjid. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Sama dengan hadis ini. Bahwa orang yang menjadikan kubur sebagai masjid itu syirarun nas. Syirarul khalqi indallah. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat perbuatan tersebut dengan sabdanya, la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka, orang-orang saleh dari kalangan mereka sebagai masjid. Bisa kita pahami dari hadis-hadis tadi bahwa menjadikan kubur sebagai masjid kebiasaan siapa? Yahudi dan Nasrani. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Latattabi'unna sanana man kana qablakum." Sungguh kalian wahai umat Islam akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Hatta walau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sampai-sampai jika mereka masuk ke lubang dab, maka kalian pun akan memasukinya. Ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nasara?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Nah, ini di antara satu kebiasaan ya yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara dan dilakukan oleh ya sebagian kaum muslimin. Nah. Lalu apa makna maksud dari menjadikan kubur sebagai masjid. Ini penting. Asy' al-Albani dalam kitabnya Tahdhirus Sajid, beliau menukil dari ucapan salaf bahwa menjadikan kubur sebagai masjid itu maknanya tiga. Maknanya ada tiga. Yang pertama, salat dan sujud di atas kubur. Iya. Artinya dia salat di samping kubur. Masuk ke arah kuburan atau di samping kubur dia sujud. Di atas makbarah. Iya. Dia salat padanya. Bahkan sebagian orang ya mengatakan, saya kalau sholat di kuburan lebih khusyuk dibanding di masjid. Ya khusyuknya ini bukan khusyuk apa? Terpuji, tapi khusyuk apa? Dari syaitan. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, sholat dan sujud di atas kubur. Yang kedua, sholat dan berdoa menghadap kubur. Sholat dan berdoa menghadap kubur. Yang ketiga, membangun masjid di atas kubur. Iya. Kuburan karena dianggap soleh tadi, dianggap keramat, dibangun di situ masjid. Iya. Kuburannya entah itu di bagian kiblatnya atau bahkan di tengah masjidnya atau di sampingnya, yang jelas di kuburan tersebut dibangun masjid. Iya. Itu masuk kepada menjadikan kubur sebagai masjid. Iya, di situ tempat sholat, berzikir. Iya, bahkan dengan dibangunkan masjid di atas kubur, dua perbuatan yang tadi yang telah kita sebutkan itu dilakukan. Jadi tiga-tiganya dilakukan. Banyak sekali ya masjid yang ya di tengahnya ada kubur, akhirnya doanya bukan menghadap kiblat tapi menghadap apa? Kubur tersebut. Wal-iyadzubillah. Yang keempat, ini tambahan, kalau Syekh Albani menyebutkan tiga tadi. Ya, namun ada tambahan dari para ulama satu lagi. Memasukkan kubur ke dalam masjid. Memasukkan kubur ke dalam masjid. Orang meninggal. Mungkin tokohnya, mungkin yang memberikan wakaf masjid tersebut, apa dibangunnya, ya dikuburnya di dalam masjid. Ya, atau di bagian kiblat masjid, masih area masjid. Ya. Demikian. Nah ini makna menjadikan kubur sebagai masjid. Sebagaimana tadi Nabi SAW menyatakan, ittakhadhu apa? Lamma mata fihim rajulun salih banau ala qabrihi masjidan. Ketika meninggal di kalangan mereka orang saleh, maka mereka membangun padanya masjid. Iya. Jadi makna menjadikan kubur sebagai masjid ada empat. Coba sebutkan yang pertama apa? Salat dan sujud di atas kubur. Yang kedua, salat dan doa menghadap kubur. Yang ketiga, membangun masjid di atas kubur. Yang keempat, memasukkan kubur di dalam masjid. Empat-empatnya ini terlarang dalam Islam. Semuanya terlarang dengan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat di atas kubur, salat menghadap kubur. Naha Nabi Sallam anis salat ilal kubur, la tusallu ilal kubur, wala tajlisu alaiha. Jangan kalian salat menghadap kubur, wala tajlisu alaiha. Jangan kalian duduk di atas kubur. Begitu pula membangun masjid di atasnya. Nabi pun melarang bahkan mendirikan, menembok, membangun bangunan di atas kubur, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Nah, Nabi sallam ya an yujassas al-qubur wa an yubna 'alaiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mencat kubur dan membangun di atasnya bangunan. Begitu pula memasukkan kubur dalam masjid. Iya. Nah, ini yang jadi musibah adalah masih ada terdapat dari sebagian masjid yang ada kuburannya. Bagaimana seharusnya masjid ya yang ada kuburannya ini jika ingin terbebas dari larangan? Maka Asy'al Albani dalam kitab Tahdhirus Sajid menyebutkan, dilihat mana yang lebih dahulu ada. Jika kuburan itu terlebih dahulu, maka masjid yang diruntuhkan. Iya. Demikian. Tadi sudah ada kuburan, kemudian dibangun masjid di situ, tidak boleh. Masjidnya yang harus diruntuhkan. Jadikan itu sebagai tempat kuburan. Demikian. Namun apabila masjid itu terlebih dahulu, maka yang dipindah adalah kuburannya. Iya. Nah, hadis ini adalah dalil bahwa menjadikan kubur sebagai masjid adalah dosa besar. Kemudian Syekh Al-Albani mengatakan, telah sepakat mazhab yang empat atas haramnya perbuatan tersebut. Bahkan sebagian mereka menyatakan dengan tegas perbuatan tersebut adalah dosa besar. Demikian kata Syekh Albani. Beliau menyebutkan bahwa mazhab imam yang empat, Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Hambali, mazhab Syafi'iyah, semuanya ia menyatakan dilarang menjadikan kubur sebagai masjid dengan bentuk tadi empat yang telah kita sebutkan. Lalu Syekh Al-Albani menukilkan dari ulama-ulama mazhab yang empat. Iya. Jadi tidak ada yang menyatakan boleh. Iya. Maka dengan ini keliru ya sebagian kaum muslimin yang melakukan perbuatan tersebut, membangun masjid di pekuburan atau orang meninggal dikubur di dalam masjid, di area masjid, itu menyelisihi syariat, menyelisihi hukum Islam. Tidak ada dalil dan keterangan dari Al-Quran dan hadis, bahkan para ulama. Iya, itu adalah murni kekeliruan. Murni perbuatan yang akan mengantarkan manusia kepada kesyirikan. Menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Haram hukumnya perbuatan tersebut. Kemudian yang terkait dengan ini, di sana ada syubhat yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang membolehkan ya memasukkan kubur ke dalam masjid atau membangun masjid di atas kubur yang dianggap saleh. Ya, di sana ada empat syubhat, namun yang paling ya sering dibawakan oleh mereka adalah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekarang ada di Masjid Nabawi. Kalau kalian melarang, loh, itu Masjid Nabawi, kuburan Nabi ada di dalam masjid, kenapa enggak boleh? Demikian. Maka jawabannya adalah dengan melihat sejarah. Melihat sejarah. Iya. Kalau ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal di kuburannya di masjid atau di mana? Di kamar Aisyah. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di kamarnya, di rumahnya beliau, di kamar Aisyah, di mana beliau meninggal. Demikian. Tidak dikubur di Masjid Nabawi. Nah, ini yang jadikan ya acuan dan jadikan pegangan, bukan yang sekarang. Tetapi Nabi SAW ketika dikuburkan, di mana? Di rumah, tidak di masjid. Nabi melarang ya, hal itu, dan tentunya bagaimana Nabi memerintahkan, Nabi melanggar. Demikian ucapannya. Baik. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya itu dalam rangka agar kuburan Nabi ini tidak dijadikan ya tempat kesyirikan oleh orang-orang setelah mereka. Ya. Seseorang tidak bisa setelah sahabat menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi masjid di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata ya apa yang dilakukan oleh sahabat ini tidak terduga setelahnya. Para sahabat meninggal di Madinah, sudah tidak ada seorang pun yang hidup di Madinah. Maka sampailah kekuasaan ketika itu kepada Al-Walid bin Abdul Malik. Ya, Al-Walid bin Abdul Malik. Dialah yang memperluas Masjid Nabawi ke arah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada waktu itulah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Jadi bisa kita ketahui bahwa masuknya kuburan Nabi ke area Masjid Nabawi itu dilakukan oleh penguasa. Sedangkan sesuatu yang dilakukan oleh penguasa dalil bukan? Bukan? Bukan dalil. Nah itu sejarahnya. Jadi tidak bisa apa yang kita saksikan pada masa sekarang ini itu dijadikan dalil. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dikuburkan tidak di dalam masjid. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan sahabatnya untuk menguburkan di dalam masjid. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa, naam, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku itu sebagai wasanan, sebagai berhala yang diibadahi. Nabi tidak mau ya kuburannya dijadikan tempat beribadah, tempat memuja, tempat meminta, sebagaimana kebiasaan orang-orang terdahulu. Nah, kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Ya, atau sebagai tambahan faedah dalam hadis tadi juga bisa diambil faedah bahwa di antara orang yang sejelek-jelek manusia, mereka yang mendapatkan hari kiamat. Mendapatkan hari kiamat dalam keadaan hidup, menyaksikan hancurnya bumi. Ini seburuk-buruk manusia. Kenapa dikatakan seburuk-buruk manusia? Karena pada waktu itu, sebelum bumi dihancurkan, maka Allah akan mengutus angin yang lembut. Ya, yang mengenai kepada seluruh manusia. Tidaklah yang ada dalam hatinya iman sebesar biji dzarrah, sebiji gandum, maka dia akan Allah wafatkan. Allah akan wafatkan sehingga tidak ada yang tersisa ya di muka bumi kecuali orang-orang yang tidak beriman. Sejelek-jelek manusia. Demikian. La taqumu sa'atu hatta la yuqal fil ardi Allah Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai di muka bumi tidak ada lagi orang yang menyebut Allah. Allah saja tidak ada. Iya. Ini menunjukkan bahwa pada waktu itu orang yang bisa menyebut Allah itu sudah dikatakan apa? Beriman. Naam. Saking sudah minimnya agama, keimanan. Karena Allah akan cabut ilmu agama itu sedikit demi sedikit. Terus, ya, keimanan akan dicabut, kehusuan pada seorang hamba akan dicabut. Sedikit demi sedikit, bahkan nanti sampai Al-Quran dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari dada-dada manusia, dari mushaf akan dicabut. Manusia tidak mengerti agama. Sehingga pada waktu itu, ya, orang yang beriman hanya bisa menyebut Allah Allah. Mereka tidak tahu sholat, mereka tidak tahu yang lainnya. Dan pada akhirnya tidak ada satu orang pun yang menyebut Allah di muka bumi. Dan yang tersisa adalah mereka seburuk-buruk manusia. Maka kata Nabi SAW, di antara sejelek-jelek manusia, orang yang mendapatkan hari kiamat dalam kondisi dia hidup menyaksikan. Waliyadzubillah. Saya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.